سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد Hadirin jamaah sholat duhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah materi-materi Islam di siang mulia Ramadan ini. Marilah kita sertakan harapan kita, semoga lewat telaah siang ini Allah menganugerahkan kepada kita berupa pemahaman yang dari pemahaman diantarkan menjadi bimbingan, berupa taufik hidayah yang membangkitkan hasrat kemauan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ya dibahasakan oleh Allah sebagai din wa huda itu ya. Sering kita mengatakan yaumuddin, hari pembalasan. Pembalasan itu konsekuensi dari sebuah laku perbuatan. Makanya din itu artinya standar laku. Kemudian huda itu standar kehendak yang mesti kita jalani. Hadirin rahimakumullah, layaknya semua sistem, maka Islam itu sebagai sistem kontrol. Kalau ada sistem kontrol, harus ada lembaga kontrol. Itu ya. Namun uniknya ini ya, Islam ini beberapa abad tanpa adanya lembaga kontrol. Tapi berjalan Islam itu secara alamiah. Apalagi kalau umpamanya ada lembaga kontrol. Hadirin rahimakumullah, sehingga satu contoh puasa. Islam ini kan dibahasakan Rasulullah sebagai bentuk bangunan ini. Bunyal Islamu ala khomsin. Islam didirikan, dibangun atas lima pokok. Ala khomsin, atas lima pokok. Orang diterjemahkan Roknul Islam atau Rukunul Islam, Arkanul Islam, Rukun, Rukun Islam. Makna Rukun itu tiang. Berarti Islam itu dibangun, ada fondasi, ada empat tiang tadi ya. Fondasinya syahadat, tiangnya sholat, zakat, puasa, haji. Itu penyangga. Layaknya sebuah bangunan, siapa yang membangun? Ya kita ini yang membangun. Bahan bangunan, rancang bangunnya itu sudah Allah sediakan. Atapnya mana, tembok yang mengelilingi tiang pokok tadi, itu kita yang bangun. Ya. Ini pemahaman ya. Sebab dari pemahaman itu lahir satu perbuatan yang akan saya jalani. Kalau pemahamannya salah, ya kita akan salah menjalani. Nah, makanya Islam itu pemahaman. Hadirin rahimakumullah, nah, layaknya bangunan, maka bangunan itu kalau ditempati kita merasakan keteduhan, kesejukan. Itu ya. Kalau kena panas, ada panas enggak kepanasan, dingin enggak kedinginan, kalau hujan enggak kehujanan. Tapi ada keteduhan ketika kita menempati rumah Islam. Itu pun ditentukan apa? Bagaimana rancang bangunnya. Kalau jendelanya satu saja kecil itu sumpah kita itu ya. Kenapa kita melaksanakan Islam itu kok enggak nyaman itu ya? Karena bangunannya tidak dibangun atas pemahaman yang benar. Nah, kalau kita bangun rumah itu ada tanya, ada arsiteknya. Ya, ada tata ruang dalam, luar, itu ya, ada interior eksteriornya. Kata tata letak Pak, tata letak ruang. Catnya ya, itu mempengaruhi pandangan kita, cat itu kadang-kadang. Nah, hadirin rahimakumullah, itu kalau dipahamkan sebagai bangunan. Nah, pemahaman berikutnya bahwa Islam itu sistem kontrol. Sistem kontrol yang akan mengontrol manusia ini. Itu ya, sehingga garansinya puasa, Pak. La'allakum tattaqun, supaya kamu memiliki tingkat ketakutan yang dewasa. Kedewasaan ketakutan ini penting itu ya. Jangan sampai kita takut seperti anak saya takut. Sebab manusia itu akan dikuasai oleh siapa yang ditakuti. Dan di balik takut itu ada cinta, perasaan cinta. Kalau saya cinta, saya takut kehilangan yang saya cintai. Padahal selain Allah, itu ya, apa yang kita cintai, kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang akan meninggalkan kita. Makanya ada stres, ada depresi, barangnya semacam itu. Kenapa? Yang dipegangi ternyata pergi. Atau kita yang berpegang, kita yang pergi, sementara yang kita pegangi, yang kita andalkan itu masih ada. Nah, mari kita buktikan ya bahwa Islam itu sistem kontrol, sehingga supaya kamu takut. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya gini, lu kalau takut kenapa perlu puasa? Oh, manusia juga punya rasa takut. Anak kita yang TK itu punya rasa takut. Kalau kita berikan mainan, mainannya dipinjam kakaknya saja tidak boleh. Jangan, ini milik saya. Ya, dia begitu jaga terhadap mainannya ini. Supaya apa? Supaya tidak hilang, takut hilang. Kenapa? Dia cinta kepada mainan. Jangan-jangan cinta saya dengan cinta anak saya yang TK itu sama. Cuma model yang ditakuti sudah berbeda. Kalau yang SMA takut sepeda motornya hilang. Kalau kita takut surat-surat berharga kita hilang, ditipu orang. Apa bedanya orang takuti podo? Cuma nilai barang yang ditakutnya mungkin harganya berbeda. Mari kita teliti bahwa ketakutan kita ini masih tingkat rendah itu sebenarnya. Padahal puasa itu sebetulnya meningkatkan kualitas rohani kita itu tambah tua. Fir'un itu kan punya rasa takut, rojo itu ya, penguasa, punya tentara. Ya, tentaranya itu banyak sekali itu ya, Fir'un ini. Wa fir'auna dzil autad, Fir'un yang punya pasak-pasak penyokong kekuatannya. Itu pun memiliki rasa takut yang luar biasa. Buktinya apa? Takut mahligai kekuasaannya ditumbangkan, maka seluruh bayi Bani Israel yang muslim mat lahir harus dibunuh. Kenapa? Dia takut ini nanti akan menggoyang mahligai kekuasaan Fir'un. Berarti apa? Dia punya rasa takut. Jangan-jangan takut kita ya sama dengan itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga kalau takut kenapa harus puasa? Wong manusia punya takut. Hadirin, takut itu ada dua macam. Takut yang naluriah dengan takut yang hidayah. Ah, ini takut yang hidayah ini hanya ada di dalam jaminan ibadah Islam. La'allakum tattaqun. Supaya kamu takut. Sebab apa? Manusia itu akan dikontrol oleh yang ditakuti. Dan manusia itu rela berkorban untuk yang ditakuti. Dan manusia itu punya cinta. Jangan sampai ya, yang saya cinta ini pergi, saya takut. Itu ya. Nah, ini naluriah. Kalau takut kita sama dengan takutnya orang kafir, lu apa bedanya muslim dengan kafir? Harapannya sama. Padahal disebutkan di dalam Quran, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Harapanmu dengan orang kafir itu beda. Beda, seharusnya beda. Jadi kalau dadanya dibedah, diisi program di dalam hati orang kafir dengan mukmin itu beda. Ketakutannya sudah beda. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun. Itu dokter itu, malah guru besar, profesor, guru besar itu. Hanya pasiennya cuma satu, guru besarnya dua, dokternya dua. Itiya Fir'auna innahu togo. Datanglah wahai kamu Musa, datanglah wahai kamu Harun ke Fir'un, rawatlah Fir'un itu. Innahu togo, dia punya penyakit, penyakitnya namanya togo. Ya, secara naluriah saya dengan Fir'un secara naluriah sama. Kalau naluriahnya ya, apa itu? Surat pertama Al-Alaq diturunkan itu ada penegasan Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah senantiasa ngajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Apa? Masalah-masalah ruh ini nih. Bahwa ruh itu punya rasa takut. Ruh itu punya harapan, ruh itu punya kesehatan, roh itu punya sakit, roh itu bisa mati, roh itu punya makanan, roh itu punya papan, roh itu punya sandang. Tapi untuk hal-hal yang rohani ini manusia tidak banyak tahu, dan kadang-kadang tidak banyak untuk memberikan waktu untuk mengetahui. Yang tahunya ya sandang, pangan, papan, yang fisik badan ini saja. Iktiya Fir'auna innahu togo, sesungguhnya Fir'un itu melebihi batas. Dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatogo. Ya, tidak demikian sebetulnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melebihi batas. Kalau mencintai secara naluriah, takut secara naluriah, harapan secara naluriah, melebihi batas. Itu tidak usah setan itu. Ya, apakah kata setan tiap hari goda? Enggak, diprogram jalan, enggak usah digoda sudah. Innal insana layatogo, sesungguhnya manusia melebihi batas. Untuk apa? Masalah-masalah dunia ini. Ya, sehingga di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khair, buat cinta dunia. Khair itu dunia itu. La syadid, teramat sangat manusia itu. Coba, kalau kesenangannya satu diperbutkan 1 juta orang, benturan apa enggak? Benturan di dunia itu karena itu. Kenapa? Yang ditakutkan, yang diinginkan sama, ya. Sementara yang mengingini berjuta-juta, benturan apa enggak? Benturan manusia. Ini loh titik masalah manusia itu. Makanya diturunkan ajaran kontrol. Apa itu? Puasa. Makna puasa itu beda dengan puasa, puasa Hindu ya. Ya, orang Hindu punya ajaran puasa, puasa ya. Tidak makan, tidak minum, ya itu saja. Loh, itu namanya upacara. Padahal ajaran Islam itu bukan sekedar upacara, tapi Islam itu cara. Orang mengatakan sistem itu tadi, sistem kontrol. Sholat itu bukan upacaranya. Meskipun tataran upacara ada, tapi sholat itu ajaran, bukan pelajaran saja. Puasa bukan pelajaran, ajaran. Haji itu ajaran, zakat itu ajaran. Yang kalau kita berikan waktu yang tepat, dia akan ngajari saya. Kadang-kadang sholatnya nurut saya itu apa? Bukan saya nurut sholat, nanti sholat nuruti. Nah, sholat nurut saya apa saya nurut sholat? Umumnya sholat nurut saya. Makanya waktunya asar dekat maghrib, maghrib dekat isya, isya dekat subuh, subuh dekat jam 9. Bagaimana sholat berdaya? Wong kita tidak dikendalikan oleh sholat. Kembali kepada puasa. Jadi puasa itu artinya imsak, itu menahan. Apa yang ditahan? Yaitu naluria, jiwa tabiat yang melebihi batas. Hadirin rahimakumullah, kita punya pengalaman sejarah, dan itu harus dikaji sejarah itu. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi Bung Karno dewe lali sejarah itu ya. Ini ya. Hadirin rahimakumullah, dulu pernah zaman Orde Lama itu ada sistem kontrol. Yang sistem kontrol ini digali dari 3 sumber, digali. Kalau Quran itu kan diturunkan itu ya. Kalau digali bersumber, penggalinya macam-macam. Digali dari agama, dari Islam, digali dari nasionalisme, digali dari komunisme. Maka materia kontrol, sistem kontrol ini dinamakan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itu dari tiga ini materianya itu. Itu pemahaman yang difahamkan supaya menungso Indonesia yang merdeka ini mencapai tujuan kemerdekaan. Sebab merdeka itu bukan tujuan, sarana menuju tujuan. Apa tujuannya? Adil makmur, itu ya. Maka dipila-pila, ya, sehingga disingkat materianya tadi USDEK, Manipol USDEK, Manifesto Politik USDEK, itu ya. Itu ditatarkan dulu. Ada biaya penatarannya dulu itu. Itu ya, USDEK itu UUD 45. Bagaimana manusia Indonesia itu konsekuen terhadap undang-undang dasarnya. Itu U. Nah, S itu sosialisme. Manusia Indonesia jangan individualisme, tapi harus memiliki jiwa sosialisme, gotong royong. Maka diterjemahkan gotong royong ini sosialisme. D itu demokrasi terpimpin. Bagaimana kita mengambil kebijakan politik? Ojo semena-mena. Harus ada sistem, yaitu sistem demokrasi terpimpin itu. Kemudian manusia Indonesia harus memahami pandangan ekonominya apa? Liberal, ya, sosialis, liberalis, onda ekonomi yang asli Indonesia ini. E ekonomi, ya. Kemudian K keadilan, keadilan sosial. Itu ternyata apa ya? Hadirin rahimakumullah, itu Bung Karno loh ya. Bung Karno itu penyambung lidah rakyat, pemimpin besar revolusi yang pernah mengangkat presiden seumur hidup. Itu ya, bukan saja sistem kontrolnya gagal, padahal ada lembaga kontrol itu ya. Diawasi itu. Siapa yang menentang di penjara ya. Buya Hamka itu pernah 3 tahun di penjara tanpa proses pengadilan. Buya Muhammad Nasir itu banyak yang ditahan, dan banyak orang-orang yang menentang nasakom itu ditahan. Berarti ada lembaga kontrol. Coba andaikan Islam itu punya lembaga kontrol, itu gimana? Hebat apa enggak? Hebat. Wong tanpa dikontrol kita enggak berani enggak sholat ya. Ayo coba yang biasanya sholat, ono yang ngukum orang enggak sholat ya. Sholat ini ya, coba puasa ini ya. Masya Allah, masih singitan enggak ada orang tahu. Iya, kita keluar rumah ke warung, siapa yang tahu? Istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu. Tapi siapa yang berani? Itu artinya sistem ini hidup. Tanpa lembaga kontrol bisa hidup. Andai kan ada lembaga kontrol, luar biasa Islam. Coba zakat. Ya, zakat siapa yang berani enggak bayar zakat? Lu banyak orang yang wajib pajak itu pembukuannya ganda sampai 3. Ya. Itu ya. Dan itu menjadi problema internasional itu, zakat itu, apa pajak itu. Kenapa? Pajak itu tidak bisa menyelesaikan satu problema di negeri ini, utang. Utangnya orde lama, orde baru, orde reformasi itu masalah klasik itu. Sekarang 4.120 US dollar, triliun ini. Bisa balik nota ini. Padahal pajak selalu meningkat, prosentasenya terus meningkat, jenis yang dipajaki meningkat bertambah. Tapi tidak bisa menyelesaikan problema utang. Coba masalah zakat itu ya. Andaikan diawasi, ada lembaga pengawas penggunaannya, ada peta kemiskinan, selesai sebetulnya. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Kalau Bung Karno itu benar, ajarannya benar, tidak mungkin Bung Karno dijatuhkan oleh anak bangsanya sendiri. Ya, kalau itu benar, pasti dilestarikan kan? Malah bukan sekedar gagal, tapi membawa bencana di negeri ini, berapa ribu perang saudara dalam peristiwa 65 G30 SPKI itu saling membunuh anak bangsa. Kenapa? Sistem kontrol dan lembaga kontrolnya ini gagal. Kemudian hadirin rahimakumullah, dilanjutkan oleh Orde Baru. Coba kalau kita lihat di sekarang kan sudah bukan rahasia lagi, bisa di YouTube bagaimana pidatonya Pak Harto ketika munculnya Orde Baru. Bahwa Orde Baru ini muncul sebagai apa? Merevolusi kegagalan sistem Orde Lama. Maka pada zaman Orde Baru diciptakan sistem kontrol yang namanya Santiaji. Kita sudah ditatar itu ya. Bagaimana manusia Indonesia itu terkontrol perilakunya? Bagaimana kita mencapai kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan apa? Keadilan dan kemakmuran. Tapi korupsi merajalela, nepotisme merajalela. Hadirin rahimakumullah, kalau Santiaji itu benar, pasti dipertahankan oleh anak bangsa ini. Tapi apa yang terjadi? justru Pak Harto dijatuhkan oleh anak bangsanya sendiri dan dianggap sistem kontrolnya itu gagal. Hadirin rahimakumullah, ini kita memasuki fase 3 dekade itu ya. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Hadirin, sekarang kita hanya diperkenalkan 4 pilar. Dasarnya mana? Wallahu a'lam. Kita hanya mengenal 4 pilar. Kalau Islam 5 pilar. Ada sholat, zakat, puasa, haji. Fondasinya itu adalah fondasi apa? Syahadat kita. Itu tanpa adanya lembaga kontrol saja orang tidak berani melanggar. Dan itu sama. Siapa yang menyatukan kita? Itu keimanan. Coba di pedalaman Papua, kita cari orang muslim di pedalaman Papua. Sholatnya gimana dengan muslim yang di pedalaman Afrika? Gadukkan sholatnya, podo ini. Itu artinya, itu yang diturunkan. Ajaran yang diturunkan itu universal, tidak temporal. Apapun yang dibikin manusia itu temporal dan lokal. Padahal kita nanti kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Programnya ini nurut siapa kamu? Jangan asal berbekal. Sementara ilmu berbekalnya keliru. Hadirin, rancang bangunnya sudah Allah turunkan. Bahan bangunannya sudah Allah turunkan. Sekarang kita, mari kita lengkapi ilmu bangunan yang benar. Supaya nanti kita ketika masuk kubur, kita bisa menempati rumah itu. Coba, tidak takut kita ini ya. Jadi kalau ketakutan yang naluriah tidak usah puasa. Tapi ketakutan yang hidayah itu lewat program puasa. Pernah kita takut? Coba doa jenazah Rasulullah ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian apa? Wa akrim nuzulahu. Muliakan tempat tinggalnya. Takut itu ya. Kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang berprinsip saya tidak punya rumah tidak apa-apa, tapi anak saya jangan sampai tidak punya rumah. Masuk di gang sempit tidak apa-apa, tapi anak saya jangan sampai tinggal di gang-gang sempit itu. Tapi pernah kita takut tempat tinggal kita dikubur ini mulia apa enggak? Berarti apa? Belum dapat takut yang hidayah. Takutnya masih rata-rata sama dengan umumnya orang. Wawasi madkholahu, lapangkan tempat masuknya. Berarti apa? Ada orang wafat, mati, belum bisa masuk rumahnya. Kadang-kadang mana masuk rumahnya belum ada. Rumahnya belum ada, mana yang dimasuki? Ingat Rasulullah pernah bersabda, kam minka syi'ariya yaumal qiyamah. Betapa banyak orang berbusana mewah di dunia ini, tapi dikubur di akhirnya dia telanjang. Itu artinya betapa banyak orang yang kaya, tapi dikubur dan di akhiratnya dia apa-apa. Ini takut yang hidayah ini. Tidak bisa lewat pelatihan bikinan orang, tidak bisa. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Wabdalhu daron khairu min dari. Gantilah kampung yang jauh lebih baik dari lokasi perkampungan dunia ini. Kita tidak mau tinggal di tempat kumuh kan. Orang-orangnya jahat, tidak mau. Pernah kita ditakutkan nanti tempat dikubur saya itu perkampungan kumuh apa yang bersih itu ya. Takut ya Pak? Tidak takut kan? Itu berarti apa? Puasanya belum fungsional. Puasanya hanya struktural puasa sudah, tapi fungsional puasa tidak pernah dibangun. Fungsi gunanya apa ya? Wabdalhu daron khairu min dari wa ahlan khairu min ahli. Gantilah dengan keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga dunia. Hadirin, amalan kita itu nanti diserupakan makhluk loh ya. Ya, ada orang ketika masuk kubur, siapa sih kamu ini? Mukanya buruk, omongnya enggak enak, nyentakan terus. Ya. Sedikit-sedikit disentak ini. Siapa kamu ini? Loh, aku ini amalmu. Quran yang kita baca, Quran yang kita fahami, Quran yang mampu kita lakukan, itu jadi penghibur ya di kegelapan. Nanti bukan gelap, terang kuburnya. Ya. Penghibur orang-orang yang sedih. Kita enggak punya penghibur nanti. Ya kalau di dunia, tetangga ada, anak ada. Di sana sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepadaku sendiri-sendiri seperti hanya pertama kali kucipta kamu dari satu sel telur, maka kamu hari ini sendiri-sendiri datang kepadaku. Hadirin rahimakumullah, ketakutan-ketakutan yang sifatnya hidayah ini dijanjikan oleh Allah di dalam ibadah-ibadah Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga mari kita fahami pesan-pesan peribadatan dalam Islam, tidak saja struktural ibadah yang kita kenal dengan fiqhul ibadah, tapi fungsional ibadah, yaitu fikih pelaku ibadah. Saya yang membangun itu gimana? Jangan ilmu bangunannya saja, tapi moral pembangun itu tidak kalah penting. Gambarnya sudah benar, bahannya sudah benar hitungannya, tapi moral tukangnya rusak, bangunannya banyak ya, bahan-bahannya banyak yang dientit, banyak yang dimanipulasi, yang besinya seharusnya ukurannya sesuai dengan gambar dicolong gitu ya. Itu artinya apa? Tidak kalah penting kita mempelajari, kita yang membangun ibadah dengan ilmu ibadah bangunannya itu tadi. Hadirin rahimakumullah, semoga puasa tahun ini membawa sebuah perubahan positif di dalam diri kita ya, supaya kita dikasih hidayah yang sifatnya takut, yang sifatnya hidayah, bukan takut yang sifatnya naluriah. Kalau takut yang naluriah, cinta yang naluriah, semua orang punya, tapi cinta takut yang hidayah itu hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang puasanya berhasil. Saya pikir ini mungkin ada sebagai bahan diskusi mungkin. Kalau ada saya persilakan, monggo. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Tidak ada. Silakan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ilham. Mau tanya Ustaz tentang yang Ustaz sebutkan tadi, lembaga Islam yang dimaksud itu yang seperti apa ya Ustaz? Kalau lembaga kontrolnya Islam itu tadi. Iya. Yeah. Kalau mungkin di masa Rasulullah, mungkin ketika daulah Islam itu ada, dan ketika sepeninggal beliau, mungkin ketika kekhilafahan Khulafaur Rasyidin ya Ustaz. Yeah. Terus sampai ke khilafah-khilafah selanjutnya. Iya. Yeah. Islam itu layaknya sebuah sistem ini ya. Makanya disebut din. Din. Orang kafir itu punya din. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan surat kafir ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud, sampai lakum dinukum waliyadin. Hei orang kafir, bagi kamu agama kamu, saya punya agama. Agama itu maknanya apa? Ada sistem kontrol dan lembaga kontrol. Sistem kontrolnya mana? Itu ajarannya itu. Ada yang menegakkan ajaran, yang mengawasi berjalannya ajaran. Cuma uniknya Islam, setelah lembaga kontrol Islam itu tidak ada, itu ya. Itu kekhalifahan Islam ditumbangkan Barat itu pada 1948, itu ya. Dengan tumbangnya Ottoman, kekhilafahan Utsmania. Praktis waktu itu seluruh dunia Islam itu jatuh ke dalam imperialis Barat. Itu ya. Jadi setelah tumbangnya Khalifah Utsman itu ya, seluruh negeri Islam ini jatuh dalam imperialisme Barat. Sebagai gantinya Barat bentuk Liga Bangsa-Bangsa itu. Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu lembaga kontrol internasional terhadap apa? Sistem kontrol yang dibikin Barat. Itu awalnya semacam itu ya. Itu ya. Makanya Muhammad Iqbal mengatakan apa? Ketika berdirinya PBB, oh itu negara-negara garong gitu ya. Kenapa? Itu negara-negara imperialis membentuk lembaga kontrol itu. Nah, sekarang satu contoh ya. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu ada negara muslim dah. Enggak ada kan? Indonesia saja anggota tidak tetap. Tapi Dewan Keamanan yang bisa mengirim satu pasukan ke daerah konflik, itu negara-negara yang dulu menjadi negara imperial. Itu ya. Coba yang memegang hak veto, ada negara muslim anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang punya hak veto? Enggak punya. Yang punya hak veto siapa? Negara-negara besar, RRT, ya. Amerika Serikat, Inggris, itu ya, Spanyol itu punya hak veto. Makanya ketika umat Islam terlibat dalam perjanjian-perjanjian, pasti perjanjiannya dikalahkan terus. Coba perjanjian Palestina dengan Israel. Mana yang abstain paling banyak? Minimal abstain, ya. Tapi yang paling banyak itu mendukung kebijakan Israel. Sampai sekarang Israel itu tidak disebut negara penjajah, padahal Israel itu jajah wilayah-wilayah negeri Islam. Itu ya. Nah, di sini satu contoh bahwa Islam itu sebetulnya punya lembaga kontrol. Jadi Rasulullah itu bukan imam sholat saja. Rasulullah itu imam negara. Rasulullah itu memimpin perang gitu ya. Rasulullah punya wilayah hukum. Rasulullah itu punya sistem hukum. Itu ya. Nah, ini kesadaran ini yang harus kita mengerti. Supaya apa? Nah, coba di dalam rumah kita, kita kan punya lembaga kontrol di rumah saja, tingkat rumah. Kadang-kadang di rumah dikontrol. Itu ya, di luar rumah bisa kontrol. Dalam ajaran Islam, hadirin rahimakumullah, sumber pengerusakan dengan sumber kebaikan, jangan dikasih hak yang sama. Sebab orang secara naluriah pasti senang larangan. Ayo coba, secara naluriah senang larangan apa enggak? Yang dilarang Allah itu disenangi kita secara naluriah. Makanya enggak usah biaya mahal, ya. Malah daftar kita ini kan ya. Tapi kalau untuk yang baik, untuk pendidikan. Nah, kita kadang-kadang gini ya. Seorang ibu pakai perhiasan yang luar biasa, tapi anaknya butuh buku-buku pelajaran sekolah. Itu eman mengeluarkan. Itu apa? Seharusnya ada lembaga kontrol itu di rumah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada Islam itu sistem kontrol. Itu ya, yang seharusnya ada lembaga yang mengawasi. Orang enggak bayar, orang enggak sholat, itu seharusnya ditindak itu ya. Coba di dalam surat Maryam ayat 68, bahwa masalah sholat itu masalah titik sentral kejahatan. Orang yang tidak mengerti, tidak melakukan sholat, itu titik awal untuk jahat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu ya. Jadi sholat itu bukan saja urusan individu, tapi urusan lembaga negara. Coba bayangkan kalau pemimpin rumahnya tidak sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Setelah nabi-nabi itu diganti generasi jahat. Khalfun itu generasi jahat. Kalau khalifah itu generasi yang baik. Jadi setelah nabi-nabi generasi emas itu diganti generasi jahat. Apa tanda kejahatannya? Adha'us sholat, meremehkan sholat. Jadi sholat nurut saya, bukan saya nurut sholat. Makanya sholatnya kalah terus. Sholat itu ada jaminan bagi orang yang menunaikan hak-hak sholat. Sholat nanti akan menunaikan hak saya. Apa hak saya? Apa yang jaminan sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal bungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari kejahatan. Loh, ini kok sholat tapi kok tetap jahat? Oh, berarti sholatnya salah. Strukturalnya benar tapi fungsionalnya belum dapat. Kenapa? Pembatal sholat dengan pantangan sholat itu beda. Kalau pembatal sholat saat sholat, tapi pembatal pantangan fungsi sholat itu banyak di luar sholat. Apa tidak perlu lembaga kontrol ini? Perlu lembaga kontrol. Makanya ada di tingkat rumah saja. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintah ahli rumahmu sholat dan sabar loh. Kenapa? Kadang-kadang harus menghukum anak kita. Kemudian apa? Adha'us sholat wattaba'us syahawat. Kalau sholatnya itu sudah tidak benar, wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menjumpai kesesatan di dalam hidupnya ini. Itu masalah sholat tuh ya. Belum masalah zakat, belum masalah haji. Ayo coba haji, pahaman haji apa? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki rumahku jadi tamu bagi aku. Kana amina, jadilah dia aman. Aman dari apa? Pengaruh-pengaruh syahwatnya tadi. Itu ya. Itu jaminan-jaminan di dalam ajaran Islam. Jadi masalah sholat aja itu butuh lembaga kontrol. Tingkat paling rendah di dalam rumah kita, pimpinannya siapa? Kita selaku ayah, selaku bapak. Loh, kalau bapaknya enggak sholat, ya rakyatnya kacau. Makanya solusinya cuma satu. Kalau ada ketimpangan di dalam tingkat rumah kota, rumah provinsi, rumah negara, itu masalah apa? Masalah pelaksanaan ajaran Islam itu enggak dapatkan porsi perhatian sama sekali. Maka terjadi ketimpangan gitu ya. Turki ya, Turki ini termasuk masyarakat Uni Eropa gitu ya. Anggota Uni Eropa kan. Meskipun wilayah Turki itu Asia dan Eropa, tapi dia menggabung diri dengan Eropa. Eropa itu jangan dikira negara enggak punya krisis itu ya. Turki sesama Uni Eropa itu negara yang paling stabil ekonominya. Apa yang dicanangkan? ternyata masalah-masalah perekonomian itu jiwa konsumerisnya masih mendominasi masyarakat. Maka pemerintah Turki mengawasi pelaksanaan sholat berjamaah. Itu ya. Apa hubungannya sholat jamaah dengan peningkatan perekonomian negeri Turki? Lu ada hubungannya. Iya. Orang lapar itu bukan karena tidak ada makanan. Sana pemborosan, sini pengiritan. Anggaran sana boros, sini orot-orot kan ini kan. Sini pengiritan. Masalah apa? Jiwa konsumeris. Dan itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Turki lewat program pelaksanaan sholat jamaah ke masjid. Mari kita coba di dalam rumah. Itu ya, mari kita coba di dalam rumah kita. Puasa yang kita awasi, sholat yang kita awasi, kita rasakan. Ada proyek percontohannya di rumah saja, jangan kota. Kalau kota kadang-kadang tidak mungkin itu ya. Dalam rumah itu ya, saya pikir itu. Jadi ada sistem kontrol, butuh juga lembaga-lembaga kontrol. Saya pikir itu masih ada mungkin. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya sendiri yang tanya. Iya, monggo Pak. Tadi kan disampaikan bahwa apa, puasa ini sebagian besar masih strukturalnya, jadi masih upacaranya, belum sampai ke fungsinya lah. Bagaimana kita bisa merasakan dan menghayati fungsi dari puasa ini seperti apa, Ustaz? Iya. Pertama, berikan hak-hak secara fikihnya. Iya. Tidak saja kita sahur, tapi sahur dengan yang halal. Tidak saja kita berbuka, tapi berbuka dengan yang halal. Sandangan yang kita pakai, upayakan dari hasil yang halal. Itu ya. Sebab ada ayatnya, khudzu zinatakum minda kulli masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kamu di saat di masjid-masjid Allah. Itu kalau diteruskan, makanlah makanan kamu saat berbuka, makanlah makanan kamu saat bersahur dengan catatan yang halal. Jadi kita berikan hak puasa, nanti puasa memberikan hak saya yang puasa. Saya jaga puasa, puasa nanti menjaga saya. Kita jaga sholat, sholat nanti menjaga saya. Muhammad Ali ditanya ini, Muhammad Ali itu aset-aset hartanya sudah triliun ini ya. Bangun rumah sakit, berapa bodyguard yang dimiliki Muhammad Ali ini? Dia coba menghitung ya. Ternyata apa? Saya tidak punya bodyguard ini. Bodyguardnya siapa? Allah yang maha tahu, ya'lamu sirra wahwa, yang tahu yang nyata dan yang tersembunyi di dalam hatinya manusia. Itu bodyguardnya Muhammad Ali, almarhum Muhammad Ali itu ya. Nah, sholat-sholat itu jaminan sebetulnya. Itu ya, sholat itu jaminan keamanan. Ada ayatnya ya, dalam surat 29 ayat 45, uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Bacalah Quran. Ini ya, uslu, bacakan ma uhiya ilaika. Jadi ada formulanya. Baca Quran, sholat. Menghatamkan Quran, sholat. Tiap hari harus baca Quran. Supaya apa? Itu formula gandengan sholat. Uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Berarti apa? Umpamanya formula obat itu ada gandengannya. Jangan sholat tok, Qurannya ndak gitang, gitang tau, kaki satu, jadi jalannya inklin. Itu ya. Jadi formula obat itu disebutkan, baca Quran, wa aqimis sholat. Kenapa sholat itu kok ditegakkan? Bukan lakukan sholat, tegakkan fungsinya. Sholat itu bisa rubuh, fungsinya ndak ada. Makanya paling Imam Ghazali mengatakan, hal yang paling ringan ditinggalkan manusia itu sholat. Kenapa? Yang paling berat ya. Wa inna halakabiro illa alal khosiin. Sholat itu paling berat. Makanya hal yang paling gampang ditinggalkan itu sesuatu yang berat. Ayo enggak gitu ya. Kalau tadi disebutkan Rasulullah itu sampai pernah pingsan itu ya, 3 kali. Itu pun enggak pernah ninggalkan masjid Rasulullah. Coba hati kita ya. Rana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak sungkan blas. Padahal yang ngasih nafas. Ya, yang ngasih jantung kita bekerja ya, enggak tanpa henti. Itu yang manggil. Tapi kita tidak sungkan. Kasih hak-hak undangan sholat. kasih hak sholat, nanti sholat akan mengasih hak saya. Kemudian inna sholata, sesungguhnya sholat tanha, sholat itu punya daya cegah, ada daya itu. Anil fahsya, dari kekejian wong mungkar, keji dalam dari dalam, mungkar dari luar. Jadi bahaya itu kan dari luar, dari dalam. Itu bisa ditanggulangi dengan ring sholat. Jadi ring pengaman, ring puasa, ring sholat, ring haji. Kalau kita fahami, ring-ring pengaman. Itu ya. Jadi berikan hak, baru kita dia akan memberikan hak kita yang melakukan itu. Itu ya. Di antaranya hak apa? Ya, jauhlah pantangannya. Pembatal puasa tidak. Tapi pantangan puasa itu banyak. Nanti di setelah Idul Fitri pantangannya wakil itu ya. Keberhasilan kita bukan ketika berbuka. Nah, itu Ramadan masihan. Ya. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, kegembiraan, keceriaan saat berbuka. Hari nanti Idul Fitri. Kembali sarapan pagi kan, gembira kita. Tapi hati-hati. Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan itu test case keberhasilan. Kalau selama ini kita dikendalikan oleh naluria kita, bukan oleh hidayah Allah, berarti apa? Puasa kita masih lemah, tak berdaya. Kenapa? Pantangannya dilakukan, pembatalnya enggak, strukturalnya jadi, tapi pantangannya banyak yang dijalani. Apa pantangannya? Ya nanti di luar Idul Fitri, yang kembali haram-haram lagi, yang tidak kembali ke masjid, kumat lagi, tidak ke masjid, kan itu kan? Nah itu pantangannya itu harus di tinggalkan. Kalau Ramadan ini pemampatan, makanya masuk bulan Syawal itu artinya peningkatan, peningkatan amalia aktivitas Ramadan. Saya pikir itu mungkin. Masih ada mungkin? Masih ada. Tidak ada satu. Iya. Ya, mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.